Ketika kita dibilang Wahabi oleh orang lain, apakah kita bisa bangga? Karena alasan kita adalah ahli sunnah dan kita mengingkari itu. Merupakan dan kita mengingkarinya. Karena itu merupakan pandangan buruk terhadap ahli sunnah. Iya. Jadi kalau berbangga misalnya, dia banggakan, saya adalah Wahabi. Misalnya. Ini adalah hal yang tidak cocok ya di masa sekarang. Ya, tapi kalau misalnya ada sebagian ulama yang berkata, apabila pengikut Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan, saya adalah Wahabi. Nah, ini kan dalam pembahasan mendebat orang-orang yang menuduh. Ya, sebab ternyata Wahabi itu, ya, mereka hanya mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu alhamdulillah diterima oleh manusia. Dari para ulama di masanya banyak yang mendukungnya dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Iya. Ulama-ulama yang datang setelahnya walaupun banyak juga yang menentangnya. Banyak juga yang menentangnya. Tapi kebenaran itu diukur dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu saya katakan keluarkan dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kesalahan yang dikritik. Dari sisi mana? Nah, itu yang kita bahas. Jangan main tuduh-tuduh saja. Baik. Ada salah seorang ulama di India. Iya. Dia ini setiap kali duduk di majelis, dia berdoa semoga Allah melaknat orang-orang Wahabi. Jadi sebelum mulai pelajarannya, dia laknat dulu Wahabi. Karena sangkaan yang sampai kepada dia, Wahabi ini mengkafirkan orang, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini yang sampai. Ini kan kedustaan-kedustaan terhadap nama Syekh. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Iya. Maka ada seorang yang kenal dakwah Syekh, rahimahullah. Dia tahu bahwa Syekh di India ini, ahli hadis ini, orangnya baik, ahli sunnah. Tapi sampai berita dusta saja kepadanya. Karena itu suatu hari murid ini datang kepada syekhnya. Dia bawa kitab Tauhid. Dia lepas sampulnya. Tidak ada judulnya. Dikasih saja isinya. Ya syekh tolong dibaca buku ini. Saya ingin tahu komentar antum apa. Syekhnya baca. Beliau berkata, Masya Allah ini buku luar biasa. Iya. Beliau ahli sunnah, ahli hadith. Baca kitab Tauhid langsung mengerti ini kebenaran. Ya. Maka di hari lain muridnya datang. Berkata, syekh ini bukunya yang kemarin saya sudah ketemu sampulnya. Ini sampulnya. Sampulnya. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baru dia beristighfar. Subhanallah. Selama ini kita menuduh orang salah. Ya. Maka semenjak itu, tiap kali dia duduk, dia doakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini orang yang bertobat ya, bagus. Ya. Seperti itu. Jadi begitu dia pernah mendoakan orang kejelekan, dia balas dengan dia mendoakan apa? Kebaikan.